Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار كمسلمين رحمني ورحمكم الله segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan taufik kepada kita semuanya dan mentakdirkan kita untuk berjumpa kembali dengan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana pada bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala membuka seluas-luasnya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu yang mengantarkan seorang hamba kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh telah benar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menyebutkan sungguh merugi dan merugi orang-orang yang dia masuk ke dalam bulan Ramadan, menjumpai bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan begitu banyak sebab-sebab kebaikan yang Allah buka pada bulan Ramadan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kita kekuatan dan menambah keimanan kita dalam menjalankan ibadah di bulan yang mulia ini, sehingga kita keluar dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada sore hari ini dan selama bulan Ramadan akan kita isi dengan kajian ilmiah yang semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan bulan Ramadan di situ Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kaum muslimin untuk mereka melakukan ibadah puasa. Yang mana tujuan dari ibadah puasa tersebut ialah untuk menjadikan seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh mereka para ulama, amalan-amalan kebaikan yang mengantarkan seseorang kepada ketakwaan atau menjadikan seorang hamba itu bertakwa kepada Allah untuk dia mengerjakannya. Baik. Entah itu dengan puasa, bersedekah, mengajarkan ilmu, tilawatul Quran, maka ini di antara perkara-perkara yang menjadikan seorang hamba dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semuanya kaum muslimin harus bersemangat di dalam melakukan perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini lebih bersemangat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala materi yang akan kita bahas ini berkaitan dengan perkara amalan hati dan juga amalan zahir. Baik. Yaitu as-sidqu. Berupa kejujuran. Ya mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang jujur di dalam berucap, di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan yang namanya kejujuran ini merupakan sesuatu yang akan memberikan kemanfaatan bagi seorang hamba di dunia ini dan juga di akhirat, terlebih khusus di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, qala Allahu hadza yaum yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Allah mengatakan hari inilah merupakan di mana akan bermanfaat kejujuran orang-orang yang mereka berbuat jujur tatkala di dunia. Di sini menunjukkan kepada kita kejujuran seorang hamba ini akan lebih terasa bagi dirinya tatkala nanti dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Dan demikian pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kejujuran ini di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seorang hamba dari fitnah yang terjadi di dunia ini. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kejujuran yang ada pada mereka dan mereka mengakuinya, walaupun di dalam berucap jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka harus menerima sekian banyak cobaan, bahkan dijauhi dari orang-orang yang mereka cintai. Namun ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, as-sidqu, jujur merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah sekali-kali menyia-nyiakan ibadah seorang hamba, terlebih lagi dalam ibadah yang namanya al-sidqu, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sengaja kita bawakan materi ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberikan taufik untuk menjadi orang-orang yang jujur di dalam ucapan kita dan juga di dalam perbuatan kita sehari-hari. Jujur bersama Allah Subhanahu wa taala ataupun jujur dengan makhluk. Adapun pembahasan ini kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana dalam kitab Riyadhus Shalihin ini beliau membawakan sebuah bab, yakni bab as-sidq, bab tentang kejujuran. Baik. Kita masuk dalam pembahasan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi kitabih bab as-sidq. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, bab as-sidq, bab tentang kejujuran. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ayat ini sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35, was-sadiqina was-sadiqat, dan orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-21, falau sadaqullaha lakana khairan lahum, jikalau mereka jujur kepada Allah, jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang disebutkan, tiga ayat yang disebutkan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin pada bab As-Sidq. Berkata Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, bab As-Sidq. Berkata al-mu'allif, yakni al-syekh, berkata al-mu'allif, yakni al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, bab as-sidqi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Syekh Ibn Utsaimin, as-sidqu ma'nahu mutabaqatul khabar lil-waqi', As-sidqu ma'nahu mutabaqatul khabari lil waqi'. As-sidqu, kejujuran atau jujur, itu maknanya kata beliau rahimahullahu ta'ala, kesesuaian antara khabar dengan kenyataan, kesamaan antara khabar yang disampaikan dengan kenyataan yang terjadi. Ini yang namanya jujur. Seseorang menyampaikan suatu kabar yang kabar itu sesuai dengan realita yang terjadi, maka ini dikatakan dengan jujur kabarnya. Ini kata beliau oleh Allah Ta'ala, hadza fil asli, ini pada asalnya. Kejujuran itu dikatakan bahwasanya tatkala seseorang menyampaikan suatu kabar yang kabar tersebut sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ini berarti berkaitan dengan ucapan. Taib. Ini pada asalnya kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Kemudian beliau mengatakan wa yakunu fil ikhbar. Dan yang namanya as-sidqu, kejujuran ini terkadang terdapat pada al-khabar, berita-berita. Kata beliau rahimahullah ta'ala, فَإِذَا أَخْبَرْتَ بِشَيْءٍ وَكَانَ خَبَرُكَ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ قِيلَ إِنَّهُ صِدُقٌ. Maka apabila engkau menyampaikan suatu kabar yang mana kabar yang engkau sampaikan itu sesuai dengan realita yang ada, kenyataan yang terjadi, maka ini dikatakan sebagai sidukun, kabar berita yang jujur. Kenapa? Karena yang disampaikan ialah sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya. Baik. Mislu antakula an hadal yaum. Seperti kata beliau, engkau berkata atau engkau mengucapkan pada hari ini, yakni hari di mana beliau mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu pada hari Ahad. Beliau ajarkan kepada kaum muslimin kitab ini pada hari Ahad. Beliau berikan contoh, sebagaimana engkau katakan pada hari ini, al-yaumu yaumul ahad. Engkau katakan hari ini adalah hari Ahad, hari Minggu. Maka kata beliau Allah Ta'ala, fahada khadarun sidukun. Maka ini adalah kabar yang benar. Kenapa? Karena dia menyampaikan hari yang hari tersebut sesuai dengan harinya, kenyataan yang terjadi. Taib. Di annal yaumu atau li annal yauma yaumul ahad, dikarenakan hari ini adalah hari Ahad, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Taib. Maka beliau mengatakan, wa idza qulta al-yaumu yaumul itsnain fa hadza khabarun kadzib. Namun apabila engkau mengatakan hari ini adalah hari Senin, padahal hari Ahad, ya, maka kata beliau, kalau kamu katakan ini adalah hari Senin, kata beliau rahimahullah, fa hadza khabarun kadzib, maka apa yang engkau sampaikan ini adalah sesuatu yang dusta. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Hari Ahad dikatakan sebagai hari Senin. Baik. Maka fal khabaru in tabaqal waqi'ah fa huwa sidqun. Maka apabila khabar itu, kabar yang disampaikan, apabila sesuai dengan kenyataan yang terjadi, fa huwa sidqun, maka ini dikatakan sebagai jujur. Khabarnya sebagai khabar yang jujur. Taib. Wa in khalafa al-waqi'ah fa huwa kadzibun. Dan sebaliknya, kalau kabar yang disampaikan, berita yang disampaikan itu menyelisihi atau tidak sesuai dengan realita yang terjadi, maka itu disebut dengan kadzib, dusta, atau bahasa yang ngetrennya hoax. Taib. Ya, menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ini namanya al-kadzib, dusta atau hoax. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa kama yakunu sidqu fil aqwal yakunu aidan fil af'al. Kalau seandainya kita tadi menjelaskan tentang as-sidqu, jujur, ini kebanyakannya seputar dengan atau berkaitan dengan ucapan-ucapan. Ya. Seseorang menyampaikan suatu kabar berita yang sesuai dengan kenyataan. Ini dikatakan jujur dari sisi ucapan. Baik. Maka beliau mengatakan demikian pula dalam perbuatan-perbuatan. Baik. Ini terkandung padanya juga as-sidqu wal kadzib. Ada perbuatan itu dikatakan perbuatan yang jujur, dan juga ada perbuatan itu dikatakan dengan sebagai perbuatan atau amalan yang dusta. Maka beliau mengatakan fasidqu fil af'al. Adapun kejujuran di dalam perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan, huwa ayyakunal insanu batinuhu muwafiqan li zahirihi. Ayyakunal insanu batinuhu muwafiqan li zahirihi. Jujur dalam perbuatan atau amalan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ialah di mana tatkala seseorang, baik, apa yang ada di dalam hatinya, di dalam batinnya, muwafiqan li zahirihi, itu sesuai dengan apa yang nampak dari dirinya. Jujur dalam perbuatan ialah tatkala seseorang apa yang ada di dalam hatinya, di dalam batinnya, itu sesuai dengan apa yang nampak dari dirinya. Bihaitsu, di mana kata beliau rahimah ta'ala, iza amila amalan, tatkala seseorang itu dia mengamalkan suatu amalan, yakunu muwafiqan lima fi qalbihi, amalan tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam kalbunya. Ini jujur di dalam amalan atau di dalam perbuatan. Apa itu? Tatkala apa yang ada pada diri seorang insan, pada jiwanya, pada kalbunya, itu sesuai dengan apa yang nampak dari perbuatannya, maka inilah yang dikatakan dengan jujur di dalam perbuatan atau amalan. Maka beliau mengatakan fal murai masalan laisa bisadiqin, maka seorang murai, seorang yang riya, baik, riya, seseorang melakukan suatu amalan dia tampakkan kepada orang lain dalam rangka untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Seseorang beramal agar dilihat oleh orang lain dan dipuji atas amalan yang dia perbuat. Ini namanya al-murai, orang yang riya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-murai laisa bisadiqin. Orang yang dia itu riya di dalam amalannya, dia bukanlah orang yang jujur. Orang yang riya di dalam amalannya bukanlah orang yang jujur, kata beliau rahimahullahu taala. Kenapa? Li'annahu yudhhiru lin-nas annahu minal 'abidina wa laisa kadzalik. Karena seseorang yang dia riya dalam amalannya, dia menampakkan seakan-akan dia adalah seseorang yang beribadah kepada Allah, berta'abud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa kadzalik. Padahal dari kenyataannya tidak demikian. Kenapa? Karena dia melakukan amalan ibadah tadi, dia niatkan untuk dilihat oleh orang lain. Dia tidak mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang riya di dalam amalan ibadahnya atau amalan kebaikan yang dia lakukan, dia tidak dikatakan sebagai seorang yang jujur dalam beramal. Baik. Wal musyrik ma'allahi laisa bisadiqin. Demikian pula orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka tidaklah dikatakan sebagai orang yang jujur. Baik. Li'annahu yuzhiru annahu muwahhidun wa laisa kadzalik. Kenapa mereka orang-orang musyrik dikatakan oleh beliau sebagai orang yang tidak jujur? Orang-orang yang mempersekutukan Allah dikatakan sebagai orang-orang yang tidak jujur, dikarenakan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka menampakkan seakan-akan mereka adalah muwahhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, namun sebaliknya pada kenyataannya mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena seorang yang muwahhid adalah orang-orang yang mengesakan Allah dalam ibadah. Seseorang dikatakan muwahhid tatkala dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang dia beribadah hanya kepada Allah, maka dikatakan sebagai seorang yang muwahhid dan jujur. Dan sebaliknya, tatkala seseorang dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia juga beribadah kepada selain Allah, maka orang demikian tidaklah dikatakan sebagai orang yang jujur, tidak dikatakan sebagai orang yang muwahhid. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan wal munafiqu laisa bisadiqin. Demikian pula mereka orang-orang munafik, mereka tidak dikatakan sebagai orang-orang yang jujur. Siapa mereka orang-orang munafik? Orang-orang yang menampakkan keislaman secara zahirnya, namun di dalam batinnya menyelisihi apa yang mereka kerjakan. Inilah mereka orang-orang munafik. Mengakui cinta dengan Islam, namun dari amalan-amalan yang nampak dari mereka menghancurkan agama Islam. Inilah orang-orang munafik. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wal munafiqu laisa bisadiqin. Orang-orang munafik itu tidak dikatakan sebagai orang yang jujur. Li'annahu yudhhirul imana wa laisa bimumin. Dikarenakan seorang yang munafik itu dia menampakkan keimanan, namun pada batinnya dia bukanlah seorang mukmin. Inilah mereka orang-orang munafik. Yang kebanyakan negara-negara Islam dan kaum muslimin Allah takdirkan hancur melalui tangan-tangan mereka orang-orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kaum muslimin dari sifat-sifat kemunafikan. Kita pelajari sejarah runtuhnya kerajaan Islam dan semisalnya, baik yang ada di Timur Tengah maupun yang ada di Nusantara. Kebanyakan runtuhnya, hancurnya negara tersebut dikarenakan adanya orang-orang munafik di dalamnya. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya tempatnya orang-orang munafik ini lebih dalam di dalam neraka, ya, dibandingkan mereka orang-orang kafir. Orang-orang munafik berada di kerak neraka yang paling dalam. Kenapa? Karena mereka itu lebih kufur, lebih berbahaya dibandingkan mereka orang-orang kafir. Orang-orang kafir nampak jelas kekafiran mereka, sedangkan mereka orang-orang munafik, ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala apa yang ada dalam hati-hati mereka. Maka orang-orang munafik, mereka tidak bisa dikatakan sebagai orang yang jujur, karena mereka menampakkan secara zahirnya keimanan mereka, padahal batin mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wal mubtadi' laisa bisadiqin. Begitu pula seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah, seorang yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dikatakan sebagai seorang yang jujur. Maka disebutkan oleh mereka para salafus saleh, di antara pendapat atau bantahan yang mereka itu tidak diterima bantahan mereka terhadap orang lain, ialah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang membantah ahlul bid'ah ini tidak diterima. Kenapa? Karena mereka bukanlah orang yang jujur, tidak bisa dipercaya. Seorang mubtadi ini bukanlah orang yang jujur. Li'annahu yudhhirul ittiba'a lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa laisa bimuttabi'in. Dikarenakan seorang mubtadi, seseorang yang dia melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi atau tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang menampakkan seakan-akan dia adalah orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bid'ah, mereka banyak melakukan amalan-amalan yang mengatasnamakan Nabi, thayyib, mengakui cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Syekh Ibnu Utsaimin, walaisa bimutabbi'in. Padahal pada kenyataan mereka bukanlah orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segala sisinya. Dari sisi akhlak, dari sisi keyakinan, bahkan dari sisi ibadah. Kalau seseorang dikatakan sebagai seseorang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ahlul bid'ah atau mubtadi yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bukanlah dikatakan sebagai orang yang jujur. Baik. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-muhim anna sidqa mutabaqatul khabaril waqi. Al-muhim kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya as-sidqu, kejujuran itu ialah kesesuaian antara khabar dan kenyataan realita yang terjadi. Wa huwa min simatil mu'minin, yang mana jujur ini merupakan perangainya orang-orang mukmin. Ya, jujur di dalam ucapan, jujur di dalam perbuatan, ini merupakan amalan atau dari sifat-sifatnya mereka kaum mukminin. Wa aksuhu al-kadzib, dan lawannya adalah al-kadzib, dusta. Wa huwa min simatil munafiqin. Dusta ini merupakan sifat atau ciri khasnya mereka orang-orang munafik. Baik. Dusta merupakan sifatnya orang-orang munafik. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat al-kadzib, dusta. Summa dzakara al-ayat fi dzalik. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala beliau menyebutkan ayat yang berkaitan dengan bab yang beliau buat, yakni bab as-sidqu. Baik, ini penjelasan dari beliau Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan pengertian as-sidqu atau jujur. Jujur itu bisa berkaitan dengan ucapan dan juga berkaitan dengan amalan. Berkaitan dengan ucapan, tatkala seseorang mengucapkan suatu ucapan atau menyampaikan suatu kabar yang kabar atau ucapan tersebut sesuai dengan kenyataan, berarti orang tersebut dia jujur dalam ucapan. Jujur dalam perbuatan, yakni tatkala seseorang apa yang ada dalam hatinya, dalam kalbunya, ini sesuai dengan apa yang nampak dari perbuatannya. Baik. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh mereka para as-salafus salih, di antaranya kalau tidak salah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau mengatakan barang siapa yang dia memperbaiki sarairo, memperbaiki perkara-perkara yang ada pada kalbunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki apa yang nampak dari zahirnya. Kalau seseorang dia berusaha terus-menerus memperbaiki hatinya, kalbunya, untuk jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya, Allah akan menjadikan kejujuran tersebut nampak dari perbuatannya dia. Dan sebaliknya, orang-orang yang mereka tidak jujur di dalam ucapan mereka, di dalam perbuatan mereka, maka Allah akan tampakkan apa yang mereka sembunyikan di dalam kalbunya dengan sedikit demi sedikit Allah tampakkan dari perbuatan dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan Bani Israel yang mereka membunuh seseorang di antara mereka sehingga menyembunyikan, tidak ada yang mengaku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Begitu pula orang-orang munafik, Allah turunkan ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah akan tampakkan apa-apa yang mereka khawatirkan. Orang-orang munafik mereka khawatir kalau Allah membongkar apa-apa yang mereka sembunyikan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kedustaan yang disembunyikan oleh seseorang, baik dari ucapannya maupun perbuatannya, senantiasa dia berdusta dan menyembunyikannya, akan Allah tampakkan suatu saat bagi umat manusia apa yang dia sembunyikan tersebut. Mungkin sekarang dia merasa aman, taib, namun dengan berjalannya waktu Allah tampakkan kedustaan yang dia sembunyikan di dalam hatinya, di dalam kalbunya, melalui ya momen-momen tertentu atau dalam amalan-amalan perbuatan dia, Allah tampakkan, Allah bongkar isi hatinya. Baik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemunafikan. Kemudian beliau mengatakan, faqala wa qaulullah taala, kemudian Imam An-Nawawi rahimallahu taala membawakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan hadhihi al-ayah نزلت بعد ذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا وقد تخلفوا عن غزوة تبوك. Ayat ini dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119 yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, nazalat turun ba'da dzikrati aw ba'da dzikri qissati tsalatsati, setelah penyebutan kisah tiga orang sahabat yang mereka tertinggal dari perang Tabuk. Ya. Waqad takhallafu an ghazwati Tabuk, di mana ketiga sahabat tersebut mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum, dan di antara ketiga sahabat tersebut kata beliau Ka'ab bin Malik. Sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala. Ya. Ini di antara tiga sahabat yang mereka tidak ikut perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua sahabat yang lainnya ialah Murarah bin Rabi' al-Amri radhiyallahu ta'ala an, dan satunya ialah Hilal bin Umayyah al-Waqifi radhiyallahu ta'ala an. Ini tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Mereka tiga sahabat ini yang tidak ikut perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lihat bagaimana kejujuran dari ketiga sahabat yang mulia ini. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, wa kana haula'i salasa hina raja an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk wa kanu qad takhallafu anha bila udhrin. Ketiga sahabat ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kembali dari perang Tabuk. Ya, beliau kembali dari perang Tabuk bersama para sahabat yang lainnya dalam keadaan mereka, Ka'ab dan kedua sahabatnya tadi, mereka tidak ikut perang Tabuk dengan tanpa uzur. Jadi mereka tidak punya alasan untuk tidak ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala an, dia tidak pernah, ya, membeli kendaraan kuda sebagaimana tatkala perang Tabuk, di mana dia membelikan dua kuda. Dan dia juga tidak merasakan keadaan dia fisiknya itu lebih kuat atau lebih mampu dibandingkan tatkala para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bersiap-siap untuk melakukan perang Tabuk tersebut. Ini memang mereka tidak punya uzur untuk tidak ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Ka'ab bin Malik, dia mampu untuk ikut perang tatkala itu. Namun dia menunda-nunda. Dan inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penyakit tatkala kita berkeinginan untuk melakukan suatu amalan, maka hendaklah kita bersegera melakukannya. Jangan kita menunda-nundanya, karena kita tidak tahu kapan kita terhalang dari amalan kebaikan tersebut. Sehingga Ka'ab bin Malik dia tertinggal dari rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Saya mampu untuk mengejar, menyusul rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Namun tidak dilakukan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Baik. Sehingga sampai di Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada sahabatnya, "Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik?" Maka ada seorang dari Bani Salimah, dia ngomong, ya, bahwasanya Ka'ab bin Malik itu sibuk dengan pakaiannya, dengan dunianya. Maka dibantah oleh sahabat yang lain. Setelah pulang dari perang Tabuk dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an mendengarkan akan tibanya Nabi SAW, dia berpikir. Bahkan terlintas di benaknya dia untuk berdusta agar Nabi SAW tidak marah kepada dia dan menerima kedustaannya tadi sebagai uzur. Namun tatkala begitu Nabi SAW semakin dekat dan dekat, maka kata Ka'ab bin Malik, apa yang dia rencanakan tadi atau kedustaan yang terlintas di benak dia itu hilang. Sehingga dia bertemu dengan Nabi SAW, menjumpai Nabi SAW. Dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Dia mengatakan bahwasanya Nabi menjawab salamnya dengan senyuman, namun senyuman yang orang marah. Ya, kita bisa melihat bagaimana ketika orang dia senyum tapi dia marah. Jadi nampak dari Nabi SAW ketidaksukaan terhadap apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Kata Nabi SAW, apa yang menjadikan engkau wahai Ka'ab bin Malik tertinggal dari rombongan, tidak ikut berperang? Apa yang dikatakan oleh Ka'ab bin Malik? Wahai Rasul, kalau seandainya aku duduk di hadapan orang selain dirimu dari ahlu dunia, niscaya aku bisa akan berucap dengan kata-kata yang bisa menjadikan dia ridho dengan ucapanku. Namun kata Ka'ab bin Malik, kalau seandainya aku berucap dusta dengan dirimu, padahal engkau tahu bahwasanya aku ini diberikan ilmu jidal. Kata Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik adalah seorang yang pandai dalam berucap. Dia mengatakan, mungkin pada hari ini aku berdusta kepada dirimu, engkau ridho dengan ucapanku tadi. Namun hampir-hampir saja Allah Subhanahu wa taala dengan ucapanku, kalau aku berdusta kepada dirimu, menjadikan engkau murka terhadap diriku. Maka kata Ka'ab bin Malik, sesungguhnya aku tidak punya uzur wahai Rasulullah SAW tentang kenapa aku tidak ikut perang Tabuk. Dan kata Ka'ab bin Malik, dan aku tidaklah mengharapkan dari ucapanku yang jujur ini melainkan perkara yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bin Malik mengakui kesalahan dia. Maka kata Nabi SAW, fa'amma hadza faqad shadaq. Adapun orang ini yakni Ka'ab bin Malik, maka dia telah jujur. Maka kata Nabi SAW, biar Allah yang memutuskan perkaramu. Dikarenakan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala Nabi SAW dengan para sahabat pulang dari perang Tabuk, disebutkan oleh Ka'ab bin Malik sekitar 80 orang. Mereka menghadap Nabi SAW, orang-orang yang tidak pergi ikut perang bersama Nabi SAW. Semuanya menyampaikan uzur mereka. Kata Ka'ab bin Malik, Nabi SAW menerima uzur mereka dan mendoakan maghfirah bagi mereka. Namun Nabi menyerahkan apa yang ada dalam hati mereka, Nabi menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menghukumi secara zahirnya. Baik. Sehingga tatkala Ka'ab bin Malik dia menyampaikan bahwasanya dia tidak punya uzur tatkala tidak ikut perang bersama Nabi SAW dan para sahabat yang lainnya, sehingga akhirnya dikatakan oleh Nabi SAW atau Nabi mengatakan kepada dirinya, sampai tunggu sampai Allah memutuskan perkaramu, maka dia ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tatkala Ka'ab bin Malik dia keluar, maka orang-orang dari Bani Salimah tadi mencoba untuk menghasut Ka'ab bin Malik. Ya, mereka mengatakan, kenapa kau tidak melakukan sebagaimana sahabat yang lain yang memberikan uzur kepada Nabi? Kan sudah cukup engkau dengan demikian didoakan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ka'ab bin Malik, mendengarkan ucapan mereka, seakan-akan dia ingin kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdusta. Namun kata Ka'ab bin Malik, dia bertanya, apakah ada orang yang nasibnya seperti diriku? Kata Bani Salimah, ada dua orang yang mereka seperti dirimu. Dan Nabi SAW mengatakan ucapan yang semisal kepada dirimu kepada mereka, yaitu tadi, ya, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Ini dua sahabat yang mereka juga tidak ikut perang Tabuk. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang lainnya, kepada para sahabat, untuk tidak diajak bicara. Ketiga sahabat tersebut, yang ini ditahdir, diboikot oleh Nabi SAW atas perbuatan mereka yang tidak ikut perang. Dan mereka telah menyampaikan bahwa saya tidak punya uzur. Taib. Maka terus demikian, kata Ka'ab bin Malik, adapun dua orang yang bersamaku atau dua orang yang nasibnya sama denganku, mereka duduk di rumah mereka sambil menangis keadaan mereka. Adapun aku berjalan di pasar, sholat ke masjid, kemudian kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an, sampai tatkala beliau Ka'ab bin Malik mendapatkan begitu sikapnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tatkala Ka'ab bin Malik dia salat dekat Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi, dia memperhatikan apakah bibir Nabi menjawab salamnya, dan dia berharap untuk Nabi menoleh kepada dirinya, tapi tidak ditoleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hal yang demikian ini terjadi selama 50 malam kata Ka'ab bin Malik. Selama 50 malam 50 hari, ya, tiga orang sahabat ini mereka diboikot. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an, sampai-sampai dia merasakan dunia ini terasa asing. Bumi tanah yang dia pijak seakan-akan bukanlah bumi yang dahulu dia pijak, kata Ka'ab bin Malik, dikarenakan melihat sikapnya para sahabat telah berubah. Tidak ada yang mau berbicara dengan mereka. Bahkan kata Ka'ab bin Malik, sampai dia mendatangi Abu Qatadah, sepupu dia sendiri, mengajak berbicara, memberikan salam, tidak dijawab oleh Abu Qatadah atau sepupunya tersebut. Terus-terus diulangi sampai dia bersumpah atas nama Allah. Dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an, dia pun merasa sedih dengan apa yang terjadi pada dirinya. Dan bertambah kesulitan tersebut dan menjadikan sempit dada mereka bertiga. Tatkala berjalannya 40 malam, kata Ka'ab bin Malik, Nabi SAW menyampaikan kepada para istri dan keluarga ketiga sahabat tersebut untuk tidak melayani mereka, tidak mengajak berbicara mereka. Bahkan tatkala ini disampaikan kepada Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab bin Malik, sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan dirimu untuk engkau pisah dengan istrimu. Kata Ka'ab bin Malik, apakah aku harus menceraikannya? Kata sahabat tersebut, tidak, namun kamu jangan dekat dengan istrimu. Maka dari sini kata Ka'ab bin Malik, semakin terasa, ya, dunia ini semakin sempit. Taib. Di saat-saat yang demikian ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, datang fitnah yang berikutnya kepada Ka'ab bin Malik, cobaan yang selanjutnya. Tatkala sahabat, para sahabat yang lainnya menjauh dari Ka'ab bin Malik, begitu pula Nabi SAW, datang seorang Nasrani, utusan dari Raja Ghassan, membawa surat. Taib, Yang mana isi surat tersebut? Kata Ka'ab bin Malik, Raja Ghassan mengajak Ka'ab bin Malik untuk dia bergabung bersama Raja Ghassan dan akan dimuliakan oleh Raja Ghassan. Apa kata Ka'ab bin Malik? Ini pula merupakan musibah bagi dirinya. Kata Ka'ab bin Malik, seakan-akan aku ingin membakar surat tersebut. Dia tahu ini adalah fitnah. Ujian di atas ujian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Siapa yang bisa bertahan dalam keadaan demikian? Tatkala kita dijauhi oleh orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat dengan kita, kemudian datang tawaran orang-orang lain yang ingin memuliakan kita, siapa yang tidak tergiur dengan demikian ini? Namun lihat kejujuran dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an menolak tawaran tersebut. Sehingga tiba genap 50 malam. Tatkala Ka'ab bin Malik, dia mengatakan dia sedang melakukan salat subuh di atas rumahnya, loteng rumahnya. Ini karena dia merasakan seakan-akan sahabat itu tidak lagi mempedulikan dirinya dan para sahabat, apa dan Nabi SAW, akhirnya dia menyendiri beribadah di atas loteng rumahnya. Tatkala Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an, dia sedang melakukan salat subuh, dia mendengarkan seseorang berteriak dengan suara yang kencang, "Abshir." Ya, mengucapkan ucapan selamat kepada Ka'ab bin Malik. Seketika pula Ka'ab bin Malik langsung dia sujud. Dia paham bahwasanya beban yang selama ini dia pikul telah Allah Subhanahu wa taala lepaskan. Maka Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala an, dia mengatakan semakin dekat suara tersebut mendekati dirinya sampai sahabat yang memberikan kabar gembira dengan Allah telah mengampuni Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya, maka kata Ka'ab bin Malik, aku memberikan pakaian yang aku pakai kepada orang tersebut, padahal aku tidak memiliki pakaian kecuali pakaian itu saja. Kemudian Ka'ab bin Malik memberi dua pakaian yang bagus dan dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat manusia, para sahabat tatkala itu memberikan selamat kepada beliau Ka'ab bin Malik atas taubat yang Allah berikan kepada mereka. Dan dia memberikan salam kepada Nabi SAW dan Nabi menjawab salamnya dengan wajah yang tersenyum ceria. Dan di antara ucapan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an kepada Nabi SAW, kata Ka'ab bin Malik, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara sebab Allah selamatkan aku dari fitnah ini ialah kejujuran yang aku ucapkan kepadamu." Maka ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya ibadah itu terkadang mengandung yang namanya risiko. Sebagaimana yang dialami oleh Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lainnya. Di dalam memperjuangkan kejujuran mereka, keikhlasan mereka, walaupun mereka dijauhi oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala, namun mereka yakini bahwasanya mereka berada di atas jalan yang benar dan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jalan terbaik bagi mereka. Maka demikianlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka, Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lainnya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bertakwa kepada Allah dan senantiasa selalu duduk bermajlis dekat dengan mereka orang-orang yang jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jujur dalam beribadah kepada Allah, jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sekian dari sifat jujur yang dimiliki oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mungkin terasa berat, dan memang yang namanya jujur itu berat rasanya. Namun itu di awal-awalnya. Sebagaimana al-haq yang dijalankan oleh seseorang terasa berat bagi dirinya, apalagi dia berada di lingkungan yang tidak mendukung. Namun selama dia memiliki kejujuran di dalam hatinya dalam mengamalkan al-haq tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membantu, menolongnya, memberikan jalan keluar bagi hamba tersebut. Maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, فَمَعْنَا وَعَلَى سَلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُ أَيْتُرِكُ. Maka makna dari firman Allah, وَعَلَى سَلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُ, dan terhadap tiga orang yang mereka khulifu, ay turiku, yang ditinggalkan, yakni Nabi SAW tidak putuskan urusan mereka. Kata Syekh Ibn Utsaimin, li'anna al-munafiqina lama qadima al-rasul alaihi salatu wassalam, dikarenakan tatkala Nabi SAW beliau tiba dari perang Tabuk, maka mereka orang-orang munafik mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita sebutkan tadi. Ya'taziruna ilaihi, mereka menyebutkan uzur mereka kenapa tidak ikut perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahlifuna billah, bahkan orang-orang munafik tersebut mereka bersumpah atas nama Allah. Ini bagaimana rusaknya mereka orang-orang munafik, ya, tidak segan-segan untuk berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terus terjadi dan akan terulang kembali sampai di zaman kita sekarang ini. Mereka orang-orang munafik yang tidak menginginkan kebaikan bagi agama Islam dan kaum muslimin, tidak segan-segan untuk bersumpah dengan sumpah yang dusta untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, mereka orang-orang munafik datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan uzur mereka tidak ikut perang, bahkan bersumpah atas nama Allah bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang diberikan uzur. Maka Allah subhanahu wa taala pun menurunkan ayat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-95 dan 96. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana keadaan mereka orang-orang munafik dan orang-orang yang datang meminta uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala membongkar isi hati mereka. Mereka datang kepada Nabi minta uzur, ya, mengutarakan uzur mereka kenapa tidak ikut perang, bahkan bersumpah atas nama Allah. Ternyata Allah turunkan ayat membongkar isi hati mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sayahlifuna billahi lakum idhan qalabtum ilayhim tu'riduna anhum fa'aridu anhum innahum rijis. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pasti atau mereka akan bersumpah atas nama Allah kepada kalian wahai Nabi tatkala kalian pulang dari perang Tabuk atau menghadap mereka. Tidak lain untuk menyampaikan uzur mereka. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'aridu anhum innahum rijis. Maka berpalinglah engkau atau kalian dari mereka orang-orang munafik, orang-orang yang minta uzur tadi, yang bahkan bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innahum rijis, ya, mereka itu najis. Taib. Wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kaanu yaksibun, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam atas apa yang mereka perbuat. Yahlifuna lakum litardau 'anhum, orang-orang munafik mereka bersumpah agar kalian ridha terhadap mereka. Baik, ini senjatanya orang-orang munafik. Tatkala kita bantah, kita jelaskan kesalahan mereka, mereka akan bersumpah atas nama Allah agar menjadikan kita ridha dengan apa yang mereka sampaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala agar kalian ridha terhadap mereka. Fa in tardau anhum fa inna Allah la yardha 'anil qaumil fasikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kalian ridha terhadap mereka, namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha dengan orang-orang yang fasik. Baik. Amma haula'i tsalatsah, adapun ketiga sahabat yang tadi, Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lainnya, fa sadaqu ar-rasul alaihi salatu wassalam wa akhbaruhu bisidqi bi annahum takhallafu bila uzrin. Maka mereka ketiga sahabat tersebut, kata Sa'id bin Utsaimin rahimallahu taala, mereka berucap dengan jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kabar yang jujur kepada beliau, bahwasanya mereka tertinggal dari perang Tabuk dengan tanpa uzur. Padahal kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kata Ka'ab bin Malik, sebenarnya dia mampu untuk berdusta di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia sadar kalau dia berdusta di hadapan Nabi pada hari itu, mungkin Nabi menerima kedustaannya. Tapi Allah akan bongkar apa yang dia ucapkan. Makanya dia pun berucap dengan ucapan yang jujur. Maka demikianlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh sebagian salaf, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Junaid, beliau mengatakan, haqiqatu sidqi, hakikat dari kejujuran itu, kata beliau, antasdaqo fi mautin la yunjika minhu illa al-kadib. Hakikat dari kejujuran ialah engkau mengucapkan kejujuran itu pada keadaan yang tidak bisa menyelamatkan dirimu dari keadaan tersebut kecuali kedustaan. Ini hakikat kejujuran. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, kejujuran yang ada pada beliau. Padahal kalau beliau ingin berdusta, bisa terselamatkan, diberikan uzur oleh Nabi. Namun beliau menyampaikan apa yang terjadi pada beliau. Maka hakikat dari kejujuran ialah seseorang mengucapkan suatu ucapan yang jujur, padahal ya, kalau dia mengucapkan dusta, dia terselamatkan dari apa yang dia khawatirkan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang jujur kepada Allah, mereka mendapatkan tempat yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besar perjuangan orang-orang yang jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga sahabat tadi, akhirnya mereka pun ya, urusan mereka Nabi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubat mereka setelah 50 malam dengan melalui begitu banyak cobaan ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang lainnya, dengan berupa diboikot dan semisalnya. Baik. Maka inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kejujuran yang ada pada mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan menunjukkan kepada kita tentang tingginya keimanan yang ada kepada mereka. Maka apabila datang orang-orang setelah mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum, orang-orang yang mungkin memiliki titel dan semisalnya, bahkan kuliah agama di luar negeri, namun lisannya begitu mudah mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum, salah satu dari mereka, maka dia adalah seorang yang la ya'rif qadra nafsi, seseorang yang tidak tahu kadar dirinya. Orang-orang yang mencela Nabi atau mencela para sahabat, yang mengkritik sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu kadar dirinya. Bahasa kita, tidak tahu diri. Kenapa? Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum. Tidak ada tazkiyah yang lebih tinggi daripada ini. Maka kalau ada orang-orang yang mengkritik para sahabat atau mencela para sahabat, maka dipertanyakan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi saya pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita sifat jujur di dalam ucapan dan perbuatan, walaupun mungkin kita diuji dengan berbagai macam fitnah. Semoga Allah senantiasa mengokohkan hati kita, lisan kita, amalan kita untuk tetap jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.